Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala bentuk nikmatnya, sehingga kita mampu menghirup segarnya udara, kita mampu melihat hijaunya pemandangan yang begitu sangat menyejukkan pandangan mata. Kita mampu mendengar suara-suara yang membuat kita bisa terlena, apakah itu alunan musik, alunan lantunan Al-Quran dan sebagainya. Dan kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang begitu sangat halus, sehingga kita tergerak untuk sama-sama mengkaji Al-Quran pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati kita, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap firman-firman Allah, terhadap kehendak Allah itu semakin lama semakin mendalam dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat 79 yang akan bercerita tentang seputar kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillah minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamim mubin. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Para pendengar rahimakumullah, kisah tentang Nabi Syuaib di dalam surat Al-Hijr ini hanya diterangkan oleh Allah di dalam dua ayat saja, yaitu ayat 78 dan juga ayat 79. Setelah itu nanti akan berpindah kepada kisah yang baru tentang bagaimana perjuangan seorang nabi kepada suatu kaum yang lain, yang akan menjadi inspirasi dan pelajaran besar buat kita. Nah, di dalam ayat 79 ini, setelah Allah menggambarkan tentang bagaimana penduduk Aikah yang berdekatan dengan kota Madian, penduduk Madian itu ternyata memiliki sikap yang sama, ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka sudah diberikan penjelasan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Yang terjadi selanjutnya adalah fantaqamna minhum, kami kemudian membinasakan mereka. Di dalam bahasa Arab kata intaqama itu artinya adalah balas dendam. Ya, kalau secara pemahaman kita, balas dendam itu terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang membuat seseorang merasa terzalimi, tersakiti, dan itu dalam kurun waktu yang cukup lama, semakin lama akan semakin bertambah rasa tidak suka di dalam jiwa seseorang yang tersakiti itu, dan ini akan membuat dia mampu melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar daripada yang dipikirkan. Katakanlah misalnya seorang anak melihat ayahnya dibunuh, dia akan memiliki dendam di dalam hatinya, ya. Kemudian dendam ini akan membuat dia mampu melakukan tindakan seperti membunuh orang yang membunuh ayahnya, bahkan juga bisa membunuh sekalian keluarga dari pembunuh ayahnya. Jadi begitu hebat dendam itu, begitu hebat balas dendam itu, itulah yang terjadi kalau seseorang sudah memendam suatu rasa tidak suka. Inilah yang Allah gambarkan di dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan sebagaimana biasa fa'akhazathum, ya, mereka itu akan ditimpa, ya, atau fa'amtarna alaihim, kami akan turunkan kepada mereka suatu hukuman dari atas dalam bentuk hujan misalnya, atau fakhasabna minhum, ya. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan beberapa redaksi, ya, tentang bagaimana Allah menghukum, apakah itu dengan akhazathum, ya, atau fakhasabna, atau fa'agrakna, kami tenggelamkan, kami timpakan, sebagaimana itu. Tetapi di dalam ayat ini Allah mengatakan fantaqamna minhum, intaqama, kami balas dendam terhadap mereka, kami balaskan rasa tidak suka kami terhadap mereka. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau manusia saja mampu melakukan tindakan balasan, dan itu jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh orang yang menyakiti itu atau orang yang menzalimi itu, maka tentunya kalau yang melakukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memahami itu tentu jauh lebih dahsyat. Yang mereka lakukan adalah ternyata mereka itu mendustakan Rasul dan ingkar terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salam tidak mau menerima, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hukuman yang mereka terima fantakamna minhum. Ini juga bisa bermakna, bisa kita pahami bahwa ternyata kalau Allah menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam dengan cara membalikkan, apakah itu sudah merupakan pembalasan yang maha dahsyat? Tidak ada yang dahsyat selain daripada itu. Jawabannya tidak, karena ternyata tentang kisah kaum Nabi Syuaib ini Allah mengatakan fantaqamna, ya. Allah tidak mendetailkan di sini, tapi katakan fantaqamna, ada hukuman yang mungkin jauh lebih dahsyat setara dengan itu tapi bentuknya berlainan, ya. Jadi jangan hanya dipahami, oh itu hukuman terhadap kaum Nabi Lut sudah paling dahsyat itu dibalikkan. Tidak seperti itu. Karena Allah memakai redaksi intakamna yang jauh lebih dahsyat daripada itu, yang mungkin yang bisa Allah Subhanahu wa taala jatuhkan. Artinya apa? Bahwa kalau sekarang juga dilakukan tindakan yang sama, maka jauh hukuman yang jauh lebih dahsyat mungkin akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jangan kita menganggap hukuman yang telah lalu itu sudah yang lebih hebat. Paling kita dijatuhi hukuman yang sama, kalaupun kita berani untuk menghadapinya. Tidak seperti itu. Karena bisa saja hukuman yang sekarang Allah jatuhkan itu jauh lebih dahsyat. Karena Allah sudah memberikan gambaran, Allah sudah memberikan warning, peringatan. Ini umat terdahulu sudah Allah hancurkan. Dan kalau ternyata kita melakukan tindakan yang sama, tentu hukuman jauh lebih berat lagi. Sama seperti seorang anak yang bandel di sekolah, dihukum seperti ini oleh gurunya. Dia melakukan tindakan yang sama, gurunya tidak akan memberikan hukuman yang sama, tetapi akan memberikan hukuman yang jauh lebih berat agar si anak ini lebih bisa insaf daripada sebelumnya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 79 ini dimulai dengan fantaqomna, maka kami dendam dengan mereka. Menurut Quraisyhab dalam tafsirnya menyingkap tabir ilahi, dan menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Asma'ul Husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat muntaqim. Allah tidak memiliki sifat balas dendam. Tidak ada dalam Al-Quran satu kata pun muntaqim. Kalaupun ada, maka tertulis muntaqimun, rame-rame dalam bentuk jamak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyandang sifatnya naqam, maha pembalas dendam. Tidak ada ditemukan dalam Al-Quran dengan kata-kata naqam. Di ayat ini kita menemukan fantaqomna, tidak ada fantaqomtu. Apa yang terkuak di balik kata-kata intikom ini? Menurut kedua pakar ini, Imam Al-Ghazali kemudian dikutip oleh Quraisyhab, bahwa sebenarnya Allah tidak ingin membalas dendam. Allah memiliki sifat yang mutlak dan absolut yang besar, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara sifat maha pengasih dan penyayang itu adalah intikom, zuntikom, balas dendam. Jadi balas dendam bukanlah keluar dari bingkai kasih dan sayang Allah, tapi balas dendam itu adalah bagian dari bingkai kasih sayangnya. Maka disebutkan al-asma al-husna, nama-nama terbaik. Bukan saja baik, tapi terbaik. Di antara 99 nama itu ada zuntikom. Allah memiliki sifat dendam, tapi Allah bukan pendendam, dan Allah tidak maha pembalas dendam. Dari ayat 79 surah Al-Hijr ini terlihat bagi kita bagaimana dendam Allah itu disalurkan dengan kata-kata kami. Apa maksud kami di sini? Bahwa Allah sebenarnya ketika marah, maka semua makhluk yang ada di bumi ini juga marah. Marah kepada Ashabul Aikah, marah kepada kaum Syu'aib, marah kepada orang yang durhaka kepada Allah. Maka pada waktu itu kita menemukan yang mengazab tidak langsung tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah melalui makhluknya yang lain menyiksa dan mengazab mereka. Berbeda jauh ketika Allah menyambut kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat baik, Allah langsung yang akan memberi pahalanya. Asyaumu li, kata hadis Nabi. Langsung Allah dengan senang menerima pahala puasa itu. Tapi untuk siksa, Allah lebih senang menyerahkan kepada makhluk lain untuk menyiksanya. Di ayat 79 ini kita menemukan siksa untuk penduduk kota Madian, Allah serahkan kepada guntur dan petir. Dan kisah untuk menyiksa ashabul aikah, pemilik pohon, kepada matahari. Artinya apa? Matahari juga marah. Karena apa? Karena Allah menciptakan matahari untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan musakhor. Allah menciptakan bulan, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda, semuanya adalah taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk semua ini, baik matahari, bulan, bumi, guntur, guruh, air, api, awan, ketika melihat ada makhluk manusia tidak mau menyembah Allah, mereka sangat marah. Mereka sangat marah sehingga berkata, "Wahai Allah, berikan aku kesempatan untuk mengazab mereka." Maka di sini fantakomna, kami, artinya apa? Ada Allah beserta makhluk, benci terlihat melihat ada manusia yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka semua berstatus taat. Fantakomna minhum. Pada kisah ini kita mengambil pelajaran merupakan ketidakharmonisan antara makhluk yang durhaka dengan alam semesta, sehingga terjadi pergeseran, terjadi ketidakselarasan, terjadilah musibah. Karena apa? Karena makhluk di alam ini semuanya taat kepada Allah. Ini yang digambarkan oleh Imam Mutawalli Sha'rawi, ketika ada makhluk yang beriman, maka dua makhluk di bumi satu, dan di langit makhluk Allah yang bernama bumi dan makhluk Allah yang bernama langit nangis. Kenapa? Karena dia kehilangan orang yang sembahyang, sholat, sujud, meletakkan kepalanya, jidatnya di bumi, dan orang yang meninggal ini sekarang telah tiada. Begitu juga nangis langit. Karena apa? Karena amalnya juga sudah tidak naik lagi karena orang itu telah wafat. Kebalikan orang yang kafir, ketika dia meninggal, langit dan bumi tidak mau nangis. Sebagaimana Fir'aun wafat, maka langit dan bumi pun tidak menangis atas meninggalnya. Inilah keselarasan, sehingga mereka pun dendam dan marah terhadap manusia. Ya, terima kasih Ustaz Jahnal. Para pendengar rahimakumullah, kita bisa memetik banyak pelajaran dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini. Bagaimana perjuangan yang beliau lakukan di dalam menyampaikan agama Allah, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam memperjuangkan kebaikan di dalam kehidupan, itu menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk tampil menjadi para penegak-penegak kebaikan di dalam kehidupan ini, pejuang kebenaran di dalam kehidupan, orang-orang yang selalu optimis dan berusaha keras di dalam dalam melakukan kebenaran untuk buat kehidupannya. Dan kita juga belajar banyak bagaimana kehidupan orang-orang yang ingkar terhadap Allah, yang keluar daripada jalur aturan syariat Allah, itu hanya berakhir kepada penyesalan, kepada kehancuran. Kita di dalam hadis juga ada diterangkan bahwa Allah tidak akan menghukum dan menjatuhkan azab sebagaimana Allah yang jatuhkan kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi jangan senang dulu bahwa sebenarnya bukan berarti azab seperti itu tidak jatuh dan kita tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan tidak baik, maka sebenarnya otomatis kita sudah akan merasa terazab. Orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan merasa sangat tertekan karena hidupnya semakin sempit. Tidak mau bertemu dengan orang yang dia putuskan tali silaturahmi, dia akan selalu jiwanya merasa tidak nyaman ketika memikirkan orang yang diputuskan, dan sebagainya, rezekinya semakin sempit. Itu adalah merupakan hukuman dan merupakan azab hidup bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang salah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan ini. Karena senyum kita akan membukakan rezeki kita, karena orang lain akan merasa nyaman bersama kita. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka orang lain juga akan menaruh perhatian yang besar terhadap kita. Dan ketika kita menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu artinya kita mengundang makhluk lain juga senang dan ikut riya dengan ikut bahagia dengan apa yang kita lakukan sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Jenal. Mari kita tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini karena bukan hanya diri kita juga ikut merasa senang, akan tetapi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, dan yang lebih hebat lagi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan mampir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, buka kehidupan ini dengan melakukan kebaikan, buka rezeki kita dengan melakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupan ini, di dalam melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.